Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidhakumullah. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada khususnya di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayah taufiknya, mengkaruniakan kepada kita pertolongan dan kemudahan untuk kita ziarah ke ma'had yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dan melimpahkan barokah padanya. Ikhwana fillah, hafidhakumullah taala. Di sini saya tidak akan memberikan terkait dengan permasalahan pelajaran yang sifatnya rutin, yakni mimbab khana fillah hafidhakumullah taala tanasuh, saling menasihati dan saling mewasiati. Pertama-tama sebagai bentuk wujud bukti kecintaan yang ada di hati saya kepada antum semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dalam upaya agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan sempurna, sampai malakul maut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput atau untuk membawa roh-roh kita dalam keadaan kita mendapatkan atau berhak mendapatkan yakni ampunan dan keridhaannya. Khana billah hafidhakumullah taala. Melengkapi dari apa yang telah yakni kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita semestinya menerima dan menyebarkan berita. Wa nabillah habidakumullah. Sebagaimana apa yang telah kita sama-sama ketahui, kita hidup di zaman globalisasi, di mana alat komunikasi yang ada di tangan-tangan kita menjadikan kita mudah untuk menerima dan menyebarkan informasi apa saja. Namun tentunya ikhwana fillah hafidhakumullah, kita sadar bahwasanya itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan. Termasuk dalam hal ini, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, nikmat alat komunikasi yang ada di tangan-tangan kita. Maka salah satu upaya, usaha untuk mempermudah tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Dan di antara salah satu bagian dari takwa adalah jujur. Kejujuran kita. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang mulia, yang di mana ayat tersebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa membacakan ayat tersebut di dalam khutbah hajahnya. Ayat yang dimaksudkan ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur. Maka buah yang akan kalian dapatkan adalah yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan sebab takwa dan kejujuran di dalam ucapan kita, maka minimal dua buah yang mulia yang akan kita dapatkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yuslih lakum a'malakum, dan yang kedua adalah wa yaghfir lakum dhunubakum. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Kita ambil faedah penjelasannya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya'muru ta'ala al-mu'minina bitaqwahu fi jami'i ahwalihim fi sirri wal alaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini pada khususnya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya pada seluruh keadaan-keadaan mereka, pada waktu sepi maupun ramai. Dalam keadaan sendirian atau bersamaan. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Wayakhussu minha di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan perintah untuk bertakwa di dalam ayat yang mulia ini. Wayandubulil qawli sadid. Dan mengajak untuk mengucapkan ucapan yang sadid, yang benar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tadi, wa qulu qawlan sadida. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sadi rahimahullahu ta'ala, wa huwa al-qawlu al-muwafiqu lis-sawab. Yani ucapan yang selaras, yang sejalan dengan kebenaran. Selaras sejalan. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa persis, bisa tepat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Awil muqaribu lahu inda ta'adzuril yaqini min qira'atin wa zikrin wa amrin bima'rufin wa nahyin an munkarin wa ta'allumi ilmin wa ta'limihi. Kalau tidak bisa tepat sesuai dengan kebenaran, maka mendekati terhadap kebenaran itu. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Ghalibudzan. Kemungkinan besar. Demikian. Yang benar. Yang tepat. Apakah yang demikian itu dilakukan tatkala membaca, tatkala menyebutkan, tatkala memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, atau melarang dari perkara yang mungkar, tatkala mengajarkan atau tatkala mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Kalau bisa persis tepat mi'ah bimi'ah. Kalau enggak bisa, ya ghalibudzan ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, yang benar, yang tepat demikian. Maka di sini ikhwana fillah hafidhakumullah menunjukkan kepada kita tatkala kita itu mau mengucapkan, maka hendaknya kita itu tahari, meneliti kebenaran daripada ucapan yang ingin kita sampaikan, berita yang ingin kita sebarkan. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia itu mengucapkan ucapan yang baik. Dan mungkin seorang itu bisa mengucapkan ucapan yang baik, kecuali dia harus memilah-milah terlebih dahulu. Setelah itu memilih, pilah dulu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang sesuai dengan realita, mana yang mengada-ada. Fanafillah hafidhakumullah. Setelah itu memilih. Dan untuk bisa seperti itu, maka butuh dibangun di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fanafillah hafidhakumullah. Setelah itu kata Syekh, wal hirs ala isabati sawabi. fil masailil ilmiyah wa suluki kulli tariqin yusilu lidzalik wa kulli wasilatin tu'inu alaih. Dan terdapat di dalam ayat yang mulia ini perintah pula untuk apa? Semangat untuk mencocoki kebenaran. Wanafillah habidakumullahu ta'ala. Baik dalam perkara-perkara ilmiah, permasalahan-permasalahan ilmiah, maupun yang lainnya. Wanafillah habidakumullahu. Wasuluki kulli tariqin yusilu ila dzalik, dan menempuh seluruh jalan-jalan yang akan mengantarkan dia kepada kebenaran. Fana fillah habidakumullah, melakukan tasabbut, melakukan tabayyun, melakukan ta'angkut. Dayat dalam rangka mendapatkan kebenaran yang ingin dia sampaikan. Fana fillah habidakumullahu ta'ala. Wa kulli wasilatin tu'inu alaih, dan melakukan seluruh sebab-sebab yang akan membantu dia untuk mendapatkan kebenaran itu. Fana fillah habidakumullah. Disebutkan di awal daripada surat ayat tersebut, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka apa buah yang akan didapatkan? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah sebagai tempat tinggalnya. Dengan takwa, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala, inti bagaimana kita itu mendapatkan kejujuran di dalam seluruh ucapan kita. Demikian juga, merasa kita itu merupakan bagian daripada takwa. Merasa kita itu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar ucapan-ucapannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka para ulama mengistilahkan apa? Muraqabatullah. Saya bisa menipu dan menebarkan berbagai macam opini dusta yang akan diterima oleh seluruh umat manusia, akan tetapi saya tidak bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Fana fillah habidakumullahu ta'ala. Faktor yang paling utama untuk kita itu jujur di dalam berbagai macam perkara adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ikhwana fillah habidhakumullah, rasa malu kita baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga rasa malu kita kepada para malaikat yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencatat seluruh amalan-amalan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di mana ada para malaikat yang bertugas untuk mencatat seluruh ucapan, seluruh perbuatan, seluruh aktivitas hidup kita. Yang mengetahui segala sesuatu yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Tidaklah terucap satu ucapan pun, apakah ucapan hati, lebih-lebih ucapan lisan, kecuali ada di sampingnya malaikat yang mencatat. Fanafillah habidakumullah, mencatat seluruh ucapan-ucapan kita yang kita akan taib. Dapatkan itu seluruh catatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa minal qawli sadidi layyinul kalami walutfuhu fi mukhatabatil anam. Dan termasuk ucapan yang lurus atau ucapan yang baik adalah layyinul kalami walutfuhu, ucapan yang lemah lembut, yang sopan, yang santun, yang beradab. Khana fillah habidakumullah ta'ala, tatkala kita itu berbicara dengan saudara kita. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wal qawli al mutadammin lin nushi wal isharati bima huwa al aslah. Dan termasuk daripada ucapan yang sadid pula adalah ucapan yang mengandung nasihat, yang mengandung isyarat, bimbingan, tuntunan, arahan kepada perkara yang paling baik, perkara yang paling tepat. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala, sebagai wujud kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan, lebih-lebih tatkala saudara kita membutuhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia itu mencintai kebaikan untuk dirinya. Berkaitan dengan berita, kalau kamu itu enggak mau dikibuli, kalau enggak mau dikempongi, kalau enggak mau diapusi, ya jangan kamu melakukan perbuatan itu kepada saudaramu. Kita terapkan pada yang lainnya, kalau kita itu ingin mendapatkan arahan, bimbingan, tuntunan, dan nasihat yang bermanfaat bagi kita, tentunya ikhwana billah habibakumullah, tanamkanlah pada diri kita untuk mau, untuk peduli di dalam memberikan hal-hal yang terbaik bagi saudara kita. Fana billah habidakumullahu ta'ala. Nah, tatkala seorang hamba itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar, jujur, baik ucapannya. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, thumma dhakara ma yatarattabu ala taqwahu wa qawli sadid. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan buah hasil yang akan didapatkan dengan sebab takwa dan ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang jujur. apa buah yang akan didapatkan? Faqala yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Yakunu dhalika sababan lisalahiha wa tariqan liqabuliha. Lianna isti'mal at-taqwa tataqabbalu bihi al-a'mal. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, perkara itu takwa dan benar di dalam ucapan, qana billah hafidhakumullah taala, akan menjadi sebab amalannya seorang hamba itu amalan yang baik, yang saleh, akan menjadi sebab diterimanya amalan-amalan itu, amalannya jadi baik. Qana billah hafidhakumullah, dan diterima amalan-amalan itu. Kenapa? Li'anna isti'mala taqwa, karena tatkala seorang hamba itu senantiasa melakukan takwa, berdasar takwa, niscaya amalan-amalan dia akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tatkala ada seorang sahabat yang meminta nasihat dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan takwa, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai, bertakwa engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau tadi dinyatakan oleh Asy-Syaikh, li'anna isti'mala taqwa tataqabbalu bihil amal, kama qala ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jawaban salah seorang anaknya siapa? Adam. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala, di dalam korbannya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan-amalan ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. وَيُوَفَّقُ فِيهِ الْإِنْسَانُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayatu taufik karena takwanya untuk beramal dengan amalan yang saleh. وَيُسْلِحُ اللَّهُ الْأَعْمَالَ أَيْضًا بِحِذِّهَا عَمَّا يُبْسِدُهَا وَحِذِّ ثَوَابِهَا وَمُضَاعَفَتِهِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan, yakni termasuk Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalannya seorang hamba dengan takwanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, menjaga amalan-amalan itu dari berbagai macam perkara yang merusak, perkara-perkara yang akan membatalkan, perkara-perkara yang akan menghancurkan amalan-amalan kebaikan dia. Ditambah lagi, dijaga pahalanya dan dilipat gandakan. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Demikian agung balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan sebab takwa dan jujur dalam berbagai macam perkara, terkhusus adalah di dalam ucapan-ucapan kita. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, kama annal ikhlala bittaqwa wal qawli sadidi sababun li fasadil a'mali wa adami qabuliha wa adami tarattubi athariha 'alayha. Kalau takwa itu demikian besar buahnya, maka rusaknya takwa. Tidak adanya kejujuran di dalam ucapan-ucapannya merupakan sebab rusaknya amalan-amalan, tidak diterima amalan-amalan itu, dan amalan-amalan itu tidak akan membuahkan kebaikan bagi pemiliknya. Qanafillah habidakumullah, didik, bimbing, biasakan untuk kita itu bertakwa dan jujur di dalam seluruh ucapan-ucapan kita. Termasuk di dalam kita itu menebarkan berita. Qanafillah habidakumullah. Jangan kok kemudian tatkala yakni senang tai kucing rasa coklat. Qanafillah habidakumullah, tanpa tasabut, tanpa tabayun, tanpa tahari, tanpa ta'akut, seakan-akan apa yang dikatakan, apa yang dikirimkan oleh orang yang kita cintainya itu adalah apa? Benar. Qanafillah habidakumullah ta'ala. Mungkin dia tidak dusta, akan tetapi dari mana dia itu mendapatkan berita? Qanafillah habidakumullah ta'ala. Adapun buah yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ay kada Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yaghfir lakum aidan dzunubakum. Demikian juga buah yang akan dia dapatkan dari dua perkara tadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbagus, memperbaiki amalan-amalan kalian. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan sebab apa? Dengan sebab takwa dan kejujuran di dalam perkataan kita. Dzunubakum allati hiya sababu fi halakikum. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di mana dosa-dosa kalian itu adalah sebab binasanya kalian. Sengsaranya kalian. Fabit taqwa tastaqimul umuru wa yandafi'u biha kullu mahdzur. Maka dengan sebab takwa, urusan-urusan itu akan jadi lurus, urusan-urusan itu akan jadi baik, urusan-urusan itu akan jadi mudah. Dan seluruh perkara yang dikhawatirkan, yang ditakutkan akan tertepis dengan sebab takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu li amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusan-urusannya itu mudah dengan sebab takwa. Adapun kemaksiatan, kezaliman, kedurhakaan itu adalah sumber kerugian, kesusahan di dalam berbagai macam urusan-urusan kita. Sehingga di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah berhasil. Ya? Taib dengan keberhasilan yang agung. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ini qanafillah habidakumullah. Pada intinya, di masa-masa kita sekarang ini, di masa mudahnya kita mengakses dan menyebarkan berbagai macam berita, maka hendaknya kita itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jujur. Ya, kejujuran merupakan bekal di dalam kita menerima dan menyampaikan berita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik, yakni kepada kita, untuk kita bertakwa kepada Allah, dan untuk kita itu jujur di dalam ucapan kita, di dalam keyakinan kita, dan di dalam seluruh amalan-amalan kita, dan itu semuanya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.